Tadi akan dilakukan di malam bersama Pantura, Pantura Live Music ngoyak mic. Spesial buat yang punya titip cintaku ini. Apa, juga buat semuanya ya. Thank you buat yang penting. Buat rekan-rekan persiapan di belakang juga thank you. Titipkan kepadamu dia yang paling ku sayang. titipkan kepadamu. Dia yang paling ku sayang. Ada titip cinta, itulah keagungan sebuah cinta.